أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ. Kemudian Nabiullah Shu'aib alaihi salatu wassalam mengatakan pada kaumnya, ya qaumi awful mikyal wal mizana bil qista, wahai kaumku, tunaikanlah takaran, timbangan dengan adil. Bil adil alladzi tardawna an tu'tuh, takaran timbangan diberikan dengan adil yang kalian ridhoi ketika kalian memberikan pada yang lainnya. Wala tabkhasun nas asya'ahum, aila tangkusu min asya'in nas, janganlah kalian mengurangi timbangan takaran dari manusia. Fatastariquha biakhdhiha binaqsil mikyal wal mizan, sehingga kalian mencurinya, mengambilnya, menguranginya timbangan dan takaran. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, fa innal istimrar 'ala al ma'asi yufsidul adyan wal aqaid wad din wad dunya wa yuhlikul harsa wan nasl. Jangan kalian terus-menerus membuat kerusakan di muka bumi, terus di atas kemaksiatan. Apa maksiatnya apa? Bentuk maksiatnya apa? Mengurangi takaran dan timbangan. Kalau zaman sekarang takaran timbangan maka apa? Takaran. Kalau timbangan maruf, kiloan, graman, takaran. Liter, selain liter. Kalau di pedalaman, di daerah misalkan, jual beli cingkeh, itu pakai apa? Takaran apa? Kelas kecil ini takaran ini. Tidak pakai kiloan. Tapi takaran itu dia curangi dengan apa? Takaran itu dia curangi dengan apa? Tengahnya dia tambah supaya kelihatan penuh. Atau yang semisalnya curang, tidak adil. Orang curang yang tidak adil kira-kira disukai apa? Bagaimana? Mas Umar, ini benci. Orang lihatnya aja benci. So fitrah Allah kasih, Allah berikan pada umatnya. Secara tidak langsung membenci. Kenapa dibenci? Ya itu tadi. Karena enggak adil. Orang kok enggak adil? Orang kok curang? Orang kok bohong? Orang kok licik? Nah, dan terus menerus di atas dosa dan kemaksiatan akan merusak agamanya, akidahnya, akhiratnya, dunianya bahkan, dan merusak alam semesta juga, merusak al-hasa wan-nasl. Nah, bahkan keturunan waliyadzillah. Baqiyatullah khairun lakum. Pemberian dari Allah lebih baik untuk kalian. Yakfikum ma'abqallah lakum minal khair. Cukuplah. Apa yang Allah kasih kepada kalian itu cukup. Dari kebaikan. Wa ma huwa lakum. Dan apa yang milik kalian. Wala tadma'u fi amrin lakum anhu ghaniyah wa wadharun lakum jidda. Jangan kalian rakus. Bukan milik kalian itu jangan rakus. Yang bukan milik kalian jangan rakus. Kenapa? Karena justru akan membahayakan kalian. In kuntum mu'minin. Kalau kalian benar-benar beriman, melakukan konsekuensi kandungan dari keimanan yang benar. Wa ma ana alaikum bihafiz, dan aku tidak bisa melindungi kalian. Ailastu bihafiz amalikum wa wakil alaiha, aku tidak bisa menjaga amalan kalian, mengawasi kalian. Innamal ladzi yahfazuhullah ta'ala. Adapun yang menjaga amalan kalian adalah Allah. Wa ma ana fa ubalighukum ma ursiltu bih. Adapun aku hanya menyampaikan apa? Risalah dari Allah saja menyampaikan. Kalian mau ikut alhamdulillah, kalau tidak akan kembali. Bahayanya kepada kalian sendiri. Waliyadzubillah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.